نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمكم الله meneruskan kajian Tibun Nabawi oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah masih dalam pembahasan yang diperbincangkan oleh para atibba, para tabib, tabib terdahulu, tabib kuno, maksudnya tabib-tabib yang sudah lampau, sudah baheula, sudah lama sekali, ribuan tahun yang lalu. Pada pertemuan yang kemarin dibahas oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah tentang bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwasanya pada tubuh manusia ada unsur api. Dan ini dibantah. Wa naza'ahum fi dhalika akharuna min al-uqala min al-athibba wa ghairihim. Dari kalangan cendekiawan, para pakar, tabib dan yang lainnya membantah. Mereka mengatakan laisa fil badani juz'un nariyun bil fi'il. Bahwasanya pada tubuh manusia tidak ada bagian unsur api sedikit pun. Mereka berdalilkan dengan dua alasan, dengan dua alasan. Yang pertama adalah anna dhalikal juz'un nari imma yud'a annahu nazala 'anil athir. Bahwasanya unsur api ini imma yud'a annahu nazala 'anil athir, bisa jadi adanya unsur api itu terlahir dari al-athir. Al-athir adalah partikel-partikel yang ada di alam semesta ini. واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية. Sehingga dengan partikel-partikel tersebut bercampur dengan unsur air dan unsur tanah, sehingga lahirlah, terciptalah dari situ dengan sendirinya, kata mereka. Wal awal mustab'ad, dan ini artinya terlahir dengan sendirinya, mustab'ad, tidak mungkin, dengan alasan an-nar bitaba' sa'idah, bahwasanya api itu secara sifat asal, tabiat asal atau sifat asal, sifatnya ke atas. Kalau dibakar ke atas dia. Nah, naik ke atas. Kalau nazalat, dan kalaulah seandainya api itu jatuh ke bawah, enggak ke atas, misalnya dia turun, lakanat biqasir min markaziha ila hadzal alam, niscaya dia akan memisahkan dari partikelnya, dari alam semesta ini. Yang kedua, anatilkal azza nariyah labudda fi nuzuliha, bahwasanya bagian dari unsur api tersebut labudda fi nuzuliha an ta'bur ala kurrat zamharir lati hiya fi ghayatil bard, pasti akan melewati, melintasi di alam semesta ini dengan kurratu zamharir, gumpalan sesuatu yang dingin yang ada di alam semesta, allati hiya fi ghayatil bard, yang mana itu sangat dingin sekali. Wa nahnu nushahid fi hadzal alam, dan kita memperhatikan yang ada di alam semesta ini, anna nar al-azimah tantafi bil mal bil ma'i al-qalil, bahwasanya kadang api yang besar itu bisa dipadamkan dengan air yang secukupnya, air yang sedikit. Fatil kalazat saghira, terlebih kalau seandainya unsur api itu kecil sifatnya, masanya atau bobotnya, inda mururi bukrat az-zamharir allati hiya fi ghayatil bard, ya kalau melintasi sesuatu yang ada di alam ini, bola atau partikel yang sangat dingin, maka dia akan padam dengan sendirinya, sehingga tidak mungkin api itu ada pada tubuh manusia. Nah, paham gak ini? Hah? Paham gak? Ini masih nukilkan pendapatnya, artinya nanti dirajihkan, dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Nah, dengan tentunya dengan pemahaman Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan dalil. Sampai di sini paham? Ah? Paham gak? Ah, biar. Taib. Ini dulu difahami. Ya. Artinya enggak mungkin yang di alam semesta ketika api saja melintasi sesuatu yang dingin, itu akan padam. Lebih-lebih kalau akan masuk pada unsur manusia, yang gak mungkin. Ini kata mereka, nanti akan dirojihkan, diluruskan semuanya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dari segi dalil yang tertera pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dulu difahami, biar faham sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.